kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita para ulama yang telah menjelaskan keimanan ini, dan tidak ada celah bagi orang-orang yang menuduh kepada mereka bahwa mereka keimanan yang dipahami misalkan oleh al-Imam Al-Albani tidaklah sebagaimana yang dipahami oleh sunnah. Maka di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara syukur dengan iman, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hambanya yang bersyukur dan beriman kepada Allah. Iman bagian dari syukur, karena iman adalah dalam hati, syukur bagian dari iman. Kalau kita katakan syukur juga adalah perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan, maka iman adalah tasdiq bil qalb, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, yaitu pembenaran oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan amal perbuatan. Itulah iman. Demikian di sini syukur. Syukur adalah seseorang dikatakan sebagai orang bersyukur apabila hatinya mengakui bahwa itu merupakan kenikmatan Allah, bahwa dalam hatinya ada ma'rifah wal mahabbah, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah tiga tauhid, kemudian diucapkan dengan lisannya dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka dikatakan orang tersebut bersyukur. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh penulis, la yakunu syukran illa bimajmu'iha, tidaklah dikatakan bersyukur kecuali terkumpul semua tiga perkara tadi, tiga rukun. Ya, karena syukur abdi yaduru ala salati arkan, syukurnya seorang hamba itu berkisar kepada tiga rukun. Kalau dikatakan rukun, ya, rukun itulah bagian yang terpenting dari sebuah bangunan, sehingga kalau roboh satu rukun, roboh semuanya. Sehingga tidak boleh bagi seseorang hanya bersyukur dengan hatinya, kemudian lisannya tidak, dan anggota badannya tidak bersyukur. Demikian pula hatinya bersyukur, lisannya bersyukur, tapi anggota badannya tidak. Sebagaimana keimanan yang difahami oleh Murji'ah, bahwa iman itu cukup dengan hati, tidak lisan, tidak perlu dengan amal perbuatan. Orang yang mengerjakan sholat tidak akan berpengaruh, dia dapat nikmat kemudian dia tidak dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka ini kufur amali, dan kufur amali tidaklah sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun kufur amali tentunya akan mengurangi keimanan yang dimiliki oleh seseorang, karena perbuatan kufur amali adalah perbuatan maksiat, dan perbuatan maksiat mengurangi iman, dan iman akan berkurang sejauh mana perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang. Karena aqidah al-sunnah seperti yang sering kita dengarkan dan saya katakan di awal tadi, al-iman yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiat, iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan perbuatan ketaatan dan berkurang dari perbuatan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah

kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban. Namun kalau kita lihat sekarang ini sudah tidak terkendali kaum muslimin, ya, dengan adanya membicarakan kejelekan-kejelekan pemerintah di depan orang banyak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau ditakwil kemana lagi, mau diartikan kemana lagi? Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadih falyakhlu bihi fa in qubila minhu fadzak wa illa faqad adda alladhi alaihi. Apabila atau siapa saja yang ingin, man di sini umum, siapa saja di sini yang ingin berikan nasihat pemerintah, entah hendaklah dia jangan menyampaikan di depan orang banyak terang-terangan, akan tetapi hendaklah ditarik tangannya di tempat kesepian lalu disampaikan dengan cara yang lembut. Umar bin Abdul Aziz pernah kedatangan seseorang dan berkata kepadanya dengan keras. Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz? Aku tidak lebih jelek daripada Fir'aun dan engkau tidak lebih baik daripada Musa, dan Allah menyuruh kepada Musa agar berlemah lembut kepada Fir'aun. Kurang apa lagi iman al-sunnah? Bagaimana dengan sahabat Nabi tadi? Cukuplah bagi kita, apa akan bisa dijawab lagi? Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah sebagaimana yang mereka katakan. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali penelpon kita dari Sentul dengan Pak Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Mansur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanyakan ini Ustaz, dari mana timbulnya kaum Khawarij, dan juga yang kedua dari mana asalnya kaum Mu'tazilah. Itu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ini panjang ya. Ya, singkatnya adalah apa namanya, Khawarij ini timbul ketika ada perselisihan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Muawiyah dan Ali ini mengirim utusan Abu Musa al-Ashari dan Amr ibn al-As. Maka orang-orang tidak setuju dengan cara ini, dan ini dianggap tahkim kepada manusia, berhukum kepada manusia dengan berdalil innal hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum hanya milik Allah. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaikum kafirun, orang yang berhukum berdasarkan hukum Allah mereka kafir. Kemudian keluar dari barisan Ali dan Muawiyah, ya keluar, maka keluar Khawarij, ya Khawarij, jadi Khawarij, ya keluarnya dengan mengangkat senjata. Namun ya, mereka telah keluar kurang lebih sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Fath bainal Firaq, kurang lebih 6,000-an pasukan yang dengan senjata terhunus. Lalu terjemahul Quran yaitu Abdullah bin Abbas, beliau sebagaimana yang disabdakan Nabi, didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah berikan kepadanya yaitu paham agama dan paham tafsir. Beliau mendatangi mereka, lalu dikatakan kepada mereka tentang apa yang menjadi dasar dari pemikiran orang-orang Khawarij itu, ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, kalau aku sampaikan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mau kembali? Mereka menyatakan iya, saya mau kembali. Kalau memang Abdullah bin Abbas bisa memberikan argumen, jawaban yang bisa mematahkan argumentasi mereka. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beliau membawakan ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian khawatir suami istri itu syifat bainihima, yaitu berselisih di antara keduanya, maka hendaklah utus hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Bukankah ini bertahkim, berhukum kepada manusia? Kalau dalam masalah suami istri, urusan wanita saja berhukum kepada manusia, bagaimana dengan perkara darah kaum muslimin? Maka separuh dari mereka bertobat dan kembali kepada jamaatul muslimin, yaitu kaum muslimin, dan sebagian mereka tetap berada pada prinsipnya. Kemudian mereka mengasingkan diri dan juga memerangi kaum muslimin. Demikian ya, mudah-mudahan antum bisa ada kajian tersendiri dalam masalah ini. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, Kita akan angkat pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita ini. Saat kandung pertanyaan tadi sudah di luar materi mungkin Ustaz ya. Ya, kita akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ummu Salman di Priuk, beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah mensyukuri nikmat pernikahan yang telah berjalan lama? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, mensyukuri nikmat dari pernikahan yang sudah berlangsung lama, ya, tidak seperti orang mengadakan ulang tahun pernikahan setiap tahun pada pas dengan tanggal pernikahannya. Maka ini tidak pernah dilakukan dan tidak ada ajaran dalam Islam. Maka man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami, tertolak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mensyukurinya adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menjadi orang seorang suami, semakin menjadi orang bertanggung jawab terhadap istrinya, ya, baik itu dalam masalah urusan dunia maupun urusan akhirat. Semakin takut dia kepada Allah dan semakin khawatir akan menjadi dayus, ya. Maka itu adalah bentuk-bentuk syukur, ya. Mengarahkan istrinya, membimbing dan membina istrinya kepada jalan yang benar. Demikian pula dengan istri semakin baik kepada suaminya. Maka syukur secara umum, ya, meskipun sudah berlangsung masih baru sampai lama pun tetap harus kita mensyukurinya. Demikian secara umum ada kembali ketiga perkara tadi dengan hati, lisan dan amal perbuatan. Demikian baik. Nah, Ustaz, kita akan angkat kembali dari penelpon kita di Cikarang dengan Ummu Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, yang mau ditanyakan pada poin yang kedua untuk kategori bersyukur, kan ya, itu disebutkan dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya gitu ya. Iya, betul. Saya minta diberikan contohnya. Ya, kemudian di apa namanya, kalau untuk seperti menyebut-nyebutnya itu khawatir ada yang misalnya karena bila enggak menyebutnya takutnya ada sifat berbangga-bangga gitu. Itu gimana menyikap tapinya. Iya. Cukup. Umu? Iya. Iya. Kita jadi jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Vamos.